Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, telah kita pelajari definisi al-iman yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Demikian pula sesuai dengan ijma' sahabat, yaitu bahwa al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Ini definisi iman yang lengkap. Iman yaitu qaul wa amal yazidu wa yanqus. Ini definisi iman yang mengeluarkan kelompok-kelompok selain ahli sunnah wal jamaah yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman. Qaul wa amal yazidu wa yanqus. Kelompok murji'ah menyelisih ahli sunnah wal jamaah dalam perkataan qaul wa amal. Adapun khawarij dan mu'tazilah menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Sekali lagi, murji'ah menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam ungkapan qaul wa amal. Demikian pula murji'ah juga menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam ungkapan yazid wa yanqus. Sebab murji'ah meyakini kalau sudah beriman maka aman. Iman tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Adapun mu'tazilah demikian pula khawarij, yang mereka tergabung dalam nama kelompok wa'idiyah. Wa'idiyah yang mengedepankan dalil-dalil wa'id, ancaman, dan mengesampingkan dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan, sehingga mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij dan Mu'tazilah menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam ungkapan yazidu wa yanqus. Walaupun secara umum Khawarij dan Mu'tazilah menyepakati ahli sunnah wal jamaah di dalam iman itu qaul wa amal. Iman itu qaul wa amal. Qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, amal al-jawarih. Hanya saja Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan iman itu la yazid wa la yanqus. Sehingga jika berkurang atau jika hilang sebagian dari qaulul qalb atau sebagian dari qaulul lisan sampai amal al-jawarih, jika hilang sebagian darinya maka hilang pula seluruhnya. Satu kesatuan, la yatajazza, tidak terbagi-bagi, tidak bertingkat-tingkat. Sehingga pelaku dosa besar yang meninggalkan kewajiban seperti kewajiban zakat atau kewajiban berpuasa, atau terjatuh dalam keharaman, dosa besar, maka menurut Khawarij dan Mu'tazilah imannya hilang. Jika hilang sebagiannya maka hilang pula seluruhnya. Kalau hilang seluruhnya maka pelakunya dikatakan kafir atau ghair mu'min, lebih tepatnya pelakunya dikatakan tidak beriman. Hanya saja Khawarij mengatakan tidak beriman dan hukumnya, vonisnya kafir. Adapun Mu'tazilah mengatakan tidak beriman dan tidak sampai dikatakan kafir. Di dunia diperlakukan seperti kaum muslimin, tapi bukan mukmin. Tapi juga bukan kafir, fi manzilah bainal manzilatain. antara dua keadaan, iman dan kufur. Ini hukumnya di dunia, adapun hukum di akhirat, pelaku dosa besar, ya, disepakati oleh Khawarij dan Mu'tazilah, kekal di dalam an-nar. Kemudian sebagai faedah, setelah kita memahami bahwa iman itu menurut ahli sunnah wal jamaah yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Berkurangnya iman itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah naqs la hilata lil insani fi wala ikhtiyar. Kekurangan iman, kurangnya iman yang tidak ada pilihan lain bagi seorang hamba. Naam. Yani bukan karena pilihan seorang hamba, ikhtiarnya. Seperti apa? Seperti kurangnya agama dan iman seorang wanita dengan sebab meninggalkan sholat zamanal haid, ketika haid. Nah, ketika haid tidak mengerjakan sholat, demikian pula tidak mengerjakan puasa, maka imannya kurang ketika itu dibandingkan dengan imannya ketika tidak haid. Ya, ketika tidak haid, walaupun mungkin dia tetap mendapatkan pahala dengan sebab niatnya dia ingin mengerjakan sholat dan ingin berpuasa, tetapi secara praktik jelas pahalanya berbeda ketika dia tidak mempraktikkan sholat dan tidak mempraktikkan puasa. Nah, macam yang pertama ini adalah naqs la yulamu alaih, kurangnya iman yang tidak tercela. Sebab la ikhtiyara fihi lil insan, tidak ada pilihan lain bagi seorang manusia. Adapun macam yang kedua adalah naqs bi ikhtiyaril insan, bi ikhtiyaril abad, kurangnya iman dengan perbuatan hamba, dengan pilihan hamba itu sendiri. Ini dia sendiri yang menjadikan imannya berkurang. Ya. Maka telah kita pelajari berkurangnya iman seseorang itu bentuknya adalah apa? Dengan kurang berkurangnya qaulul qalb, keyakinan di dalam kalbu. Demikian juga berkurangnya qaulul lisan, ucapan lisan. Berkurangnya amalul qalb, amalan qalbu. Demikian pula berkurangnya amal al-jawarih. Nah, ketika itu dengan pilihan dan kehendak seseorang, maka itu adalah naqs macam yang kedua, dan hukumnya adalah yulamu alaih, tercela. Kurangnya iman macam yang kedua ini konsekuensinya adalah al-laum, berhak mendapatkan celaan. Yang sebelumnya dia mengerjakan amalan ini kemudian dia tinggalkan, maka dia berhak dicela atas dasar itu. Nah, pertanyaannya, apakah pasti berdosa kurangnya iman seseorang macam yang kedua ini dengan kehendaknya, dengan pilihannya, apakah selalu mendatangkan dosa? Jawabannya tidak, dirinci. Keadaan yang pertama adalah kurangnya iman seseorang bisa babi tarkil wajib au fi'lil ma'siyah, fi'lil haram. Kurangnya iman seseorang dengan sebab meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Maka ini jelas di samping pelakunya tercela, orangnya tercela, demikian pula berdosa. Ya, tercela sekaligus berdosa. Keadaan yang kedua adalah naqsul iman bisababi tarkil wajib au fi'lil makruh. Ya. Berkurangnya iman dengan sebab meninggalkan sunnah, yakni meninggalkan sunnah yang biasanya dia kerjakan, kemudian saat ini dia tidak mengerjakannya dengan sengaja. Berarti kan berkurang imannya. Ya, berbeda kalau dia memang tidak biasa mengerjakan sunnah itu dan sekarang juga tidak mengerjakannya, maka tidak dikatakan imannya berkurang. Tapi juga tidak dikatakan imannya kuat, belum tentu. Yang jelas keadaan yang kedua adalah berkurangnya iman dengan sebab meninggalkan sunnah yang biasa dia kerjakan. Ya, yang biasa dia kerjakan. Atau melakukan makruh, perbuatan makruh yang biasanya dia tinggalkan. Nah, maka ini hukumnya sama, tercela, tetapi tidak mendatangkan dosa. Jadi tetap mendapatkan cela. Intinya naqsul iman, berkurangnya iman, ya, dengan kehendak, keinginan dan pilihan seorang hamba, maka itu tercela. Walaupun terkadang berdosa dan terkadang tidak. Ya, dirinci ada dua keadaan seperti tadi. Maka meninggalkan sunnah yang biasa dikerjakan, ya, itu juga tercela walaupun tidak mendatangkan dosa. Di antara dalil tercelanya naqsul iman, berkurangnya iman dengan meninggalkan amalan sunnah yang biasa dikerjakan, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, seingat saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah kamu seperti fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, dahulu dia biasa mengerjakan sholat malam, qiyamul lail, fataraka, lalu dia sekarang meninggalkan sholat malam. Nampak ya, dari kalimat ini ada unsur celaan, jangan sampai seperti fulan. Walaupun bukan berarti ya memvonis bahwa fulan itu berdosa, tapi ada unsur celaan. Nah, kita lanjutkan keterangan berikutnya dari penulis rahimahullah. Al-Muallif Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani rahimahullahu mengatakan di dalam kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wahum ma'a dhalika la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kabair kama yaf'aluhul khawarij balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi kama qala subhanahu fi ayatil qisas faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa qala wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَهُمْ dan mereka, yakni ahlu sunnah wal jamaah, مَعَ ذَلِكَ bersamaan dengan itu, yakni bersamaan dengan keyakinan di dalam definisi iman, bersamaan dengan itu la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kabair. Mereka tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yakni kaum muslimin, bimutlaqil ma'asi, dengan keumuman maksiat, maksiat-maksiat yang biasa, wal kabair, dan dosa besar, kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh khawarij. Ahlussunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul qiblah hanya dengan sebab kemaksiatan dan dosa besar, sebagaimana itu mengkafirkan dengan sebab maksiat dan dosa besar itu dilakukan oleh orang-orang khawarij. Naam. Wahum, dan mereka seperti tadi, hum yakni ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah ma'adzalika. Ma'adzalika yakni ma'a qawlihim bi anna al-imana qawlun wa 'amal yazidu wa yanqus. Bersamaan dengan keyakinan bahwa iman itu adalah qaul wa 'amal, yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan, ucapan kalbu dan ucapan lisan, dan perbuatan, perbuatan kalbu dan perbuatan al-jawarih, anggota-anggota tubuh lahiriah. Dan iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bersamaan dengan keyakinan semacam itu, ahlus sunnah wal jamaah la yukafirun, tidak mengkafirkan. Tidak mengkafirkan yakni tidak mengeluarkan dari iman. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah la yukafirun yakni tidak mengeluarkan, ya, dari ruang lingkup iman. Ya. Sehingga keluar dari iman. Naam. La yukafirun, tidak mengkafirkan siapa? Ahlal qiblah. Ahlul qiblah yang dimaksud seperti tadi adalah al-muslimun, kaum muslimin, walaupun mereka pelaku maksiat. Yang jelas orang-orang muslim secara umum tidak mudah dikafirkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, oleh salafiyin. Sehingga yang menuduh salafiyin mudah mengkafirkan, ya, mereka telah berbohong. Yang menuduh telah berbohong dan berdusta. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafir-kafirkan ahlul qiblah. Ahlul qiblah seperti tadi yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin, ya, disebut dengan ahlul qiblah, ya, karena mereka mengerjakan sholat menghadap kiblat. Kaum muslimin itu mengerjakan sholat, ya, mereka mengerjakan sholat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Man. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim. Hadis ini menjadi dalil penamaan kaum muslimin dengan ahlul qiblah. Nabi SAW bersabda, man shalla salatana, barang siapa mengerjakan salat seperti salat kami, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kami, kiblatnya Nabi SAW dan para sahabat, yaitu Ka'bah, wa akala dhabihatana, dan memakan hewan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka itulah seorang yang muslim. Diambil dari hadis ini bahwa kaum muslimin bisa disebut dengan ahlul qiblah, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dan di sana ada hadis yang secara tekstual menyebutkan penamaan Ahlul Qiblah. Secara teks, secara nas mengatakan Ahlul Qiblah. Namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, ya sanadnya, ya secara teks menyebutkan Ahlul Qiblah. Maka terfaham yang dimaksud dan Ahlul Qiblah di sini adalah orang-orang Muslim, bukan semata-mata orang yang menghadap kiblat Ka'bah. Seperti orang-orang musyrikin Arab pada zaman dahulu, mereka menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah juga menghadap ke Ka'bah. Bahkan mereka berhaji di Ka'bah. Ya. Walaupun secara bahasa ahlul kata ahlul kiblah mencakup semua orang yang menghadap kiblat, tetapi di dalam istilah syariat yang dimaksud dengan ahlul kiblat hanyalah kaum muslimin, orang-orang yang muslim. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah, tidak mengkafirkan kaum muslimin bimutlaqil ma'asi wal kabair. Ya, bimutlaqil ma'asi, dengan kemutlakan maksiat, yakni dengan keumuman maksiat, dengan dasar maksiat, maksiat yang dasar, hanya dengan sekedar maksiat. Ya. Wal kabair, dan hanya dengan sekedar dosa besar. Bisa kita perhatikan, beliau tidak mengatakan bil ma'asi wal kabair, tetapi dengan menambahkan kata mutlak, bi mutlaqil ma'asi wal kabair. Ya. Sebab jika tanpa mutlak, tanpa kata mutlak, la yukafiruna ahlal qiblati bil ma'asi wal kabair, maka ini tidak tepat atau kurang tepat. Sebab di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang hukumnya adalah kufur akbar. Sebab kufur akbar secara umum itu bisa dimasukkan di dalam al-kabair dan al-ma'asi, ya, kemaksiatan, dosa besar. Ini dengan pengertian yang luas untuk kata maksiat dan kabair atau dosa besar, bil ma'asi wal kabair. Sehingga beliau menambahkan kata mutlak untuk menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah keumuman maksiat dan dosa besar, ya, yakni dasar maksiat itu sendiri dan dosa besar itu sendiri, ya. Yang dimaukan maksudnya adalah, ya, yang selain kekufuran, kemaksiatan yang di bawah kekufuran, dan al-kabair, dosa besar yang di bawah kekufuran, yakni yang di bawah kekufuran, pembatal-pembatal keislaman. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul qiblah kaum muslimin hanya dengan sekedar keumuman maksiat dan dosa-dosa besar. Nah, kemudian kita ulas kembali kata mutlak. Ya, kata mutlak. Ya. Bedakan antara dua istilah berikut. Yang pertama adalah asyai'ul mutlak. Asyai' al-mutlak. Sesuatu yang mutlak. Seperti apa? Al-iman al-mutlak. Al-ma'asi al-mutlaqah. Al-ma'asiatul mutlaqah. Al-kufrul mutlaq. Dan semisalnya. Istilah asyai al-mutlaq. Jadi kata al-mutlaq dibelakangkan dan kedudukannya sebagai na'at atau sifat untuk sesuatu. Istilah yang pertama ini maknanya adalah asyai'ul kamil. Sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang mutlak maksudnya adalah sesuatu yang sempurna. Ya. Adapun istilah yang kedua adalah mutlaqu syai'i. Kata mutlak didahulukan sebelum kata asyai'. sebelum kata asyai, dan kata mutlak sebagai mudhaf, asyai sebagai mudhaf ilaih. Ya, menurut ilmu nahwu mutlaqu syai'i. Nah, istilah yang kedua ini mutlaqu syai'i maknanya adalah adna syai'i, adna asyai' atau adna darajati syai'i. Ya. Tingkat terendah atau tingkat dasar dari sesuatu. Dasarnya, paling rendahnya, yang cukup untuk, ya, yang cukup untuk mewujudkan asyai, sesuatu. Sekedar cukup untuk mewujudkan asyai, sesuatu tersebut. Tapi tidak sempurna, jauh dari sempurna, hanya dasarnya saja, minimalnya, minimal untuk mewujudkan sesuatu. Jadi mutlaqu syai'i maknanya adalah adna asyai'i atau adna darajati syai'i. Adna paling rendah. Adapun yang pertama tadi asyai'ul mutlaq maknanya adalah asyai'ul kamil, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sampai pada tingkat paling sempurnanya. Seperti yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti, akan kita ulas kembali, ya, di dalam istilah al-imanul mutlak dengan mutlakul iman. Ketika disebutkan al-imanul mutlak, maknanya adalah iman yang sempurna. Adapun mutlakul iman, yakni adnal iman, aslul iman, dasar yang sekedar untuk mewujudkan iman, walaupun tidak sempurna. Itu mutlak al-iman. Adapun al-imanul mutlak, yaitu al-iman al-kamil yang sempurna. Nah, ini istilah usuliyin, ahli usul fiqih pada asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempergunakannya di sini. Beliau mengatakan, bimutlaqil ma'asi wal kabair al-sunnah wal jama'ah, tidak mengkafirkan ahlul qiblah dengan mutlak al-ma'asi, yaitu kemaksiatan yang sekedar menjadikannya sebagai maksiat, bukan maksiat yang tingkat tertingginya yaitu kekufuran, bukan. Beliau tidak mengatakan bil ma'asil mutlaqah. Kalau al ma'asil mutlaqah ya kekufuran, atau al kabair al mutlaqah, dosa besar yang mutlaqah, ini kekufuran. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu mengkafirkan orang muslim, orang Islam, hanya sekedar maksiat atau dosa besar, padahal di bawah kekufuran. Ya, padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu masih di bawah kekufuran, bukan kufur akbar, kufur besar. Nah, ketika mereka mengkafirkan pelaku maksiat, pelaku dosa besar yang bukan kekufuran, ya, maka mereka memvonis pelakunya kafir, kemudian menghalalkan darah dan harta bendanya, mengatakan dia adalah orang yang murtad, halal darah dan hartanya. Inilah keyakinan yang keliru, yang batil, yang sesat, ya, yang suka mengkafirkan orang muslim yang lain. Ini keyakinan yang tersesat, keyakinan orang-orang khawarij. Naam, berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka tidak mengeluarkan seorang pun yang telah terbukti muslim, mukmin, memiliki iman, ya, melainkan dengan, ya, melainkan dengan sesuatu yang meyakinkan bahwa dia telah keluar dari iman, ya, sehingga apa, sesuai dengan kaidah fiqih al yaqin la yuzalu bisyak, sesuatu yang telah terpastikan terbukti, pasti, meyakinkan, maka la yuzal, tidak dihilangkan, tidak bisa dihilangkan, digeser, dikalahkan hanya dengan sesuatu yang masih meragukan, sesuatu yang belum pasti. Ya, tidak sebagaimana ya kepastian perkara yang pertama. Nah. Kemudian seperti tadi penulis rahimahullah mengatakan al-kabair, dosa-dosa besar. Ya. Apa pengertian dosa besar atau al-kabair? Al-kabair merupakan bentuk jamak dari al-kabirah. Bentuk jamak dari kabirah. Ya. Dan ya, terfahami darinya di sana ada dosa-dosa yang kecil atau saghirah, saghair jamaknya. Ya. Dari mana pembagian dosa menjadi dua macam ini, ada yang kabair besar, ada yang saghair kecil? Tentu dalilnya adalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengisyaratkan terbaginya dosa menjadi dua macam ini. Seperti dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menjauhi kabaira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukafir ankum, niscaya kami gugurkan dari kalian sayiat-sayiat kalian, dosa-dosa kalian. Menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan sayiat adalah yang selain kabair. Karena Allah membedakan, jika kalian menjauhi kabair, maka yang sayiat akan digugurkan oleh Allah. Berarti di sana ada kabair dan di sana ada yang ghair kabair, yang diistilahkan di dalam ayat dengan sayiat. Demikian juga bisa diistilahkan dengan saghair, lawan dari kabair, besar. Lalu apa perbedaan antara al-kabair dengan as-saghair? Ya, dan definisinya. Perbedaan antara al-kabair dengan as-saghair, ya, al-kabair atau al-kabirah yaitu ma kana fihi haddun fid dunya aw wa'idun bin nari fil akhirah aw nafyul iman awil la'an awil ghadab. Al-kabirah atau dosa besar yaitu dosa yang terdapat padanya hukum had di dunia, hukum had. Ya, hukum had seperti az-zina dan yang lain. Aw wa'id bin nari fil akhirah atau ancaman siksaan neraka, siksaan di dalam neraka. Aw nafyul iman atau dosa yang terdapat padanya nafyul iman, dinafikannya keimanan. Ya, la yu'min, tidak beriman. Ya. Laisa bi mu'min, bukan seorang yang mu'min. La iman, tidak ada iman dan semisalnya. Awil la'an atau terdapat padanya la'nat. La'ana Allahu, Allah melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Awil ghadab atau terdapat padanya ghadab, kemurkaan dari Allah. Nah, ishtadda ghadabullah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan semisalnya. Nah, adapun as-saghair yaitu dosa ya, yang diharamkan tentunya, dan tidak terdapat padanya hal-hal tersebut di atas. Ya, ini tidak ada hukum had di dunia, tidak ada hukum hadnya. Demikian juga tidak ada wa'id, ancaman khusus di neraka dan seterusnya. Ini as-saghair. Nah, dan di sana ada pendapat lain di dalam perbedaan antara as-saghair dengan al-kabair ini. Tapi pendapat yang tadi kita pelajari itu yang lebih nampak, wallahu alam. Nah, kemudian seperti tadi diterangkan oleh penulis rahimahullah bahwa orang-orang khawarij ya, mengkafirkan seorang muslim yang terjatuh di dalam dosa besar, yang tentunya masih di bawah kekafiran, bukan dosa kufur akbar, kekafiran ya. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yang semisal dengan khawarij adalah Mu'tazilah di dalam bab ini. Mu'tazilah juga mengeluarkan seorang muslim yang terjatuh dalam dosa besar dari apa? Dari keimanan. Ya. Perbedaannya dengan orang-orang khawarij, ya, Mu'tazilah mengatakan fi manzilah bainal manzilatain, ya, tidak mengatakan dengan tegas kafir. Adapun orang khawarij mengatakan kafir. Demikian juga perbedaannya, orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar diperlakukan seperti kaum muslimin yang lain. Adapun orang-orang khawarij mengatakan diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Ya, ini perbedaannya, dua perbedaan. Adapun hukum di akhirat, ya, hukum di akhirat, maka Mu'tazilah dan Khawarij bersepakat pelaku dosa besar itu ya khalidun mukhalladun finnar, kekal di dalam annar, neraka. Demikian juga mereka bersepakat dalam hal apa? Pelaku dosa besar keluar dari iman. Sepakat dalam hal ini keluar dari iman, demikian juga sepakat dalam hal apa? Dalam hal kekekalan di dalam annar. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, ya, mengapa ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim yang terjatuh di dalam dosa besar, ya, tetap diyakini sebagai muslim mukmin oleh ahli sunnah wal jamaah? Kata penulis rahimahullah, balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Ya, bahkan persaudaraan iman, al-ukhuwah, persaudaraan iman, thabitah, tetap ada, ma'al ma'asi, bersamaan dengan adanya kemaksiatan. Yani walaupun bermaksiat tetap memiliki ikatan persaudaraan iman dengan kita. Ya, jadi pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, ya, walaupun memiliki dosa-dosa itu tetap memiliki hubungan iman. Memiliki hubungan iman artinya mereka tetap mukmin. Ya. Tetap mukmin. Walaupun bermaksiat, pelaku zina ya tetap saudara kita. Ya, pelaku pencurian tetap saudara kita. Dan seterusnya. Ini bukan maksudnya menggampangkan perkara-perkara dosa besar. Ya. Tidak. Tetapi ini untuk membandingkan antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan keyakinan khawarij dan mu'tazilah yang langsung mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Khawarij mengatakan kafir, mu'tazilah mengatakan keluar dari iman. Fi manzilah bainal manzilatain. Adapun ahli sunnah wal jamaah maka tetap meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tetap saudara kita seiman. Naam. Nah, sebelum kita lanjutkan dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa ikatan ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman itu masih ada walaupun ada kemaksiatan yang dia lakukan atau mereka lakukan. Ya. Sebelum kita pelajari atau kita baca tentang itu, ya, perlu kita fahami makna ukhuwah, persaudaraan. Al-ukhuwah, ya, persaudaraan. Naam. Al-ukhuwah adalah suatu kata lafaz yang menunjukkan al-iqtiran, ikatan, keterikatan, hubungan, dan semisalnya. Itu makna ukhuwah. Ukhuwah, akhun, ya, ikhwanun, ikhwatun. Ukhuwah adalah lafzun yadullu ala al-iqtiran, lafaz yang menunjukkan iqtiran, kebersamaan atau keterkaitan dan hubungan. Naam. Kemudian ukhuwah itu bermacam-macam. Ukhuwah bermacam-macam. Naam. Ukhuwah itu bermacam-macam. Yang pertama adalah ya, ukhuwah ya. Ukhuwah abawiyah. Ini persaudaraan ya, karena memiliki orang tua yang sama. Memiliki orang tua yang sama. Ya, ini yang sering disebutkan. Dan kata saudara, ya, ini memiliki orang tua yang sama. Ya, atau memiliki kakek nenek yang sama. Kakek nenek kan juga seperti orang tua kita, tapi lebih jauh. Ya, saudara. Ya. Kakak kita, adik kita, ya, saudara kita. Demikian juga sepupu kita bisa dikatakan saudara kita. Ya. Karena apa? Memiliki orang tua atau leluhur yang sama, saudara. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah wasfiyah. Ukhuwah dalam hal sifat tertentu. Ya, ukhuwah dalam hal sifat tertentu. Dan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifat yang baik, ukhuwah dalam hal sifat yang baik. Seperti apa ukhuwah dalam sifat yang baik? Seperti yang disebutkan oleh penulis, yaitu ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam, dan semisalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat yang buruk, persaudaraan atau ukhuwah dalam sifat yang buruk, seperti kekafiran, ukhuwah kufriyah. Ya. Na'udzubillah. Ya. Dan di sana ada, mungkin ada macam-macam ukhuwah yang lain. Yang jelas yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, al-ukhuwatul imaniyah ini masuk dalam ukhuwah wasfiyah, ukhuwah dalam hal sifat. Walaupun tidak memiliki hubungan apa? Nasab. Tidak memiliki orang tua atau leluhur yang sama. Tetapi yang dimaksud dan ukhuwah di sini adalah al-iqtiran, memiliki hubungan, keterkaitan. Ya, yakni hubungan dalam hal sifat. Sama-sama memiliki sifat ini. Yakni sifat iman. Naam. Nah, adapun sifat yang buruk seperti kekafiran, ya, sama-sama kafir, ya, maka dikatakan memiliki ukhuwah. Mereka memiliki ukhuwah kufriyah, persaudaraan di atas kekafiran dalam sifat kufur. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, mereka juga disebut ikhwan, saling bersaudara. Yani dalam hal kekufuran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Ya. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka, yamuddunahum fil ghayyi, yani membuat mereka terus di dalam al-ghay, penyimpangan, kesesatan, thumma la yuqsirun, kemudian mereka tidak kunjung berhenti. Wa ikhwanuhum, Allah menyebut mereka ikhwan, saling bersaudara, yakni dalam hal kekufuran. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ya, ayat sebagai dalil bahwa pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya, walaupun atau afan, sebesar apapun dosanya, selama masih di bawah kekafiran, maka tetap memiliki hubungan ukhuwah imaniyah bersama kita, sehingga tetap dikatakan mukmin, memiliki iman. Beliau menyebutkan ayat yang pertama sebagai dalil, kama qala subhanahu fi ayatil qisas, sebagaimana Allah subhanahu berfirman di dalam ayat tentang qisas, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, Al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa, ya, maka barang siapa yang dimaafkan untuknya, ya, barang siapa yang dimaafkan untuknya suatu hak dari saudaranya sehingga tidak jadi mengkisos, sehingga saudaranya yang terzalimi tidak jadi mengkisos, memaafkannya, ya, menggugurkan sebagian haknya, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah yang dimaafkan itu mengikutinya dengan balasan yang baik, karena sudah dimaafkan, membalas dengan kebaikan. Ayat ini tentang qisas, ya, tentang qisas, ya, dan qisasnya adalah qisas al-qatl, pembunuhan, ya. Ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain tanpa hak, ya, maka, ya, auliyaul maqtul, keluarga korban yang dibunuh berhak untuk meminta qisas. Ini ada keterangan atau perincian lebih lanjut, tapi globalnya demikian, ya, memiliki hak untuk mengqisas. Ya. Naam. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menyebut, ya, antara orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh masih memiliki ukhuwah, sehingga Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan untuknya suatu hak dari saudaranya yang dibunuh, saudara. Jadi Allah masih menyebut baik yang membunuh dengan yang dibunuh atau pihak korban itu masih saling bersaudara. Pertanyaannya, apakah apa yang dimaksud dengan ukhuwah di sini, apakah yang dimaksud adalah ukhuwah abawiyah, persaudaraan karena satu orang tua, ya, atau satu leluhur, kerabat? Jawabannya tidak. Tentu yang dimaksud dengan ukhuwah di sini adalah ukhuwah wasfiyah, karena ayat ini mencakup semua muslim yang membunuh muslim yang lain walaupun tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kekerabatan. Kan ayat Al-Quran turun untuk semuanya, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Termasuk di sini turun untuk semua orang yang membunuh, setiap orang yang membunuh muslim yang lain, ya, Allah tetap menyebutnya sebagai saudara. Yang membunuh adalah saudara bagi orang yang dibunuh atau korban, ya, atau pihak korban. Tentu yang dimaksud di sini adalah ukhuwah wasfiyah, persaudaraan dalam hal sifat, bukan persaudaraan dalam hal hubungan nasab, ya. Kemudian sifat apa? Tentu yang dimaksud adalah sifat iman, ukhuwah imaniyah, bukan kufriyah, karena ayat ini turun bagi kaum muslimin yang mereka, ya, mengikatkan diri dengan syariat Islam. Nah, pertanyaannya, al-qatl, qatlul muslim bighairi haq, membunuh muslim yang lain tanpa hak, ya, apakah itu dosa besar ataukah bukan? Jawabannya itu dosa besar. Sehingga disimpulkan dari ayat ini, orang yang melakukan dosa besar masih saudara dengan muslimin yang lain, orang-orang lain yang beriman. Itu kesimpulannya. Di antara contohnya adalah dosa al-qatl, membunuh. Membunuh, wah, ini dosa yang sangat besar. Pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, Ya, ini dosa yang sangat besar. Tapi Allah tetap menyebut pelaku pembunuhan sebagai al-akh. Korban yang dibunuh juga sebagai akh, saudara pembunuhnya. Ya, kenapa? Ya, karena masih memiliki iman. Sehingga terfahami dari sini bahwa pelaku dosa besar itu masih memiliki iman, sehingga masih ditetapkan untuknya ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman, menunjukkan bahwa dia masih memiliki iman. Kemudian ayat yang kedua yang juga menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu masih memiliki iman, ya, dan tidak dikeluarkan dari iman. Ya. Beliau mengatakan wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان, dan jika ada dua kelompok dua pihak, من المؤمنين, dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang dan saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah mereka berdua, damaikanlah kedua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, lalu jika salah satunya masih baghat, masih terus melampaui batas, menyerang kelompok yang lain padahal sudah diupayakan damai, tapi salah satunya tidak mau berdamai dan terus menyerang, faqatilul lati tabghi, maka perangilah. Kita selaku pihak yang ketiga yang tadinya mau mendamaikan diperintahkan oleh Allah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang melampaui batas tersebut, yang terus menyerang. Ya, karena tidak mau berdamai, ya, maka kita membantu pihak yang lain. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang terus menyerang, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, lalu jika mereka telah kembali kepada perintah Allah, telah tunduk dan mau berdamai, fa aslihu bainahuma bil adli, maka damaikanlah, ya, kedua kelompok tersebut secara adil, wa aqsitu, dan bersikap adillah, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu hanyalah ikhwah, saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah dua saudara kalian. Naam. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dua kelompok yang saling membunuh, ya, dan saling berperang itu minal mu'minin, bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Ya, karena Allah masih menyebut kedua kelompok yang saling berperang, menyerang dan berusaha membunuh yang lain, itu minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Ini sisi yang pertama. Ya. Kemudian sisi yang kedua adalah Allah menyebut mereka dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Ya, adalah saling bersaudara. Ya, termasuk kedua kelompok itu yang saling berperang, mereka bersaudara sebenarnya. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kedua saudara kalian. Ini juga Allah masih menyebut dua kelompok tersebut sebagai al akhwain, ya, saling bersaudara, dua saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan persaudaraan di sini? Apakah yang dimaksud adalah persaudaraan nasab? Tentu tidak. Sebab orang-orang yang beriman itu berasal dari nasab yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, belahan bumi yang berbeda-beda. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah menyebut orang-orang beriman dimanapun mereka berada adalah ikhwah, saling bersaudara. Menunjukkan yang dimaksud dengan ukhuwah di sini adalah ukhuwah wasfiyah, ukhuwah imaniyah. Ketika seseorang masih dikatakan memiliki ukhuwah imaniyah, menunjukkan bahwa dia masih memiliki iman. Sebab kalau sudah tidak memiliki iman, tidak bisa dikatakan dia memiliki ukhuwah imaniyah. Ya, padahal ayat ini tentang dua kelompok yang saling berperang dan ya, saling berusaha untuk membunuh yang lain. Nah, al-qital, berperang, itu termasuk dosa besar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini dalil bahwa al-qital itu dosa besar. Ya. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Sibabul muslim, ya, saling menghujat, saling mencela dan merendahkan dengan muslim yang lain adalah fusuqun, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan berperang dengan muslim yang lain, berperang dan berusaha saling membunuh, ya, adalah kufrun, kekufuran. Yang dimaksud adalah kufur asghar, kufur kecil. Ya. Sehingga Allah masih menyebut dua orang yang saling berperang ini atau dua kelompok yang saling berperang ini sebagai mukmin, saling bersaudara, menunjukkan kekufuran yang dimaksud adalah kufur asghar, kufur kecil yang bukan kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Nah, tapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut wa qitaluhu kufrun setidaknya menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar, sampai dikatakan sebagai kufrun, bukan perkara yang gampang, bukan dosa yang remeh. Namun seperti tadi Allah Subhanahu wa taala masih menyebut dua kelompok yang saling berperang itu bahwa mereka itu minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman, masih memiliki iman. Dan Allah masih menyebutkan bahwa mereka itu memiliki ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum. Naam. Sehingga dua ayat ini, ayat tentang qisas, demikian juga ayat di dalam surat Al-Hujurat ini, dengan tegas menunjukkan bahwa pelaku dosa besar yang dicontohkan dengan al-qatl, pembunuhan, dan al-qital, berperang, saling perang, ya, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari iman, sehingga tetap disebut akh, ikhwan, saling bersaudara, memiliki hubungan persaudaraan iman. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita pelajari bahwa walaupun pelaku dosa besar itu masih saudara kita seiman, tapi bukan berarti ya dia sama dengan mukmin yang taat yang tidak terjatuh dalam dosa besar. Dan iman itu bertingkat-tingkat, ya. Sehingga ada mukmin yang sempurna dan ada mukmin yang imannya kurang. Pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari iman sehingga tetap dikatakan mukmin, tetapi dari sisi yang lain dia imannya kurang, seorang yang imannya kurang. Sementara yang bisa kita pelajari wallahu taala adam bisawab. Alhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.